daripada tubuh kepala lepas tutup kata dan mana ini kan tu lepas kata orang kambing pun dia tidak ada dalam mana-mana hadis bila kita hukum-hukum hadis Nabi ajar kita orang siapa yang merasa lapar tidaklah dia makan tak payah siapa semua manusia rezeki dia semua orang tahu maka kita diajar mana-mana kita hadis yang berlapar tidak lagi makan. Dan ada pula dalam kita hati juga siapa yang tak makan maka tidak lagi pegang makanan itu lalu diangkat lalu diletak di dalam mulut kemudian jangan dibiarkan di dalam mulut itu lama lalu dikunyah kemudian ditelan tidak payah berkabar dan kalau orang ini dengan hutang maka datang para rasul datang para nabi beritahu kepada kita perkara yang kata tidak diberitahu lagi dan tidak kabar dan padat maka sebab tu lah kita ni yang tak mahu dengar bentuk-bentuk agama tak mahu faham agama maka termasuk di kalangan orang-orang yang membodohkan diri nampak? Nabi tak ajar kita cari nak punya tapi Nabi ajar kalau nak makan bismillah seorang bodoh di mari dikira dengan Rasulullah dan para sahabat kita makan-makan dekat masjid budak-budak ni memang dia gitu dia tengok ada makan memang dia pergi masjid sebab dia nak tahu nah, dia makan kejap malam ni di masjid di surat tengok budak-budak ramai oh ramai ada makan dia ada tanda ni kenapa? Jadi budak ni mari dia duduk dia buang ambil makanan duduk pun dalam duduk Nabi tegur Nabi tegur dia bukan sebab dia ambil makanan pun dalam mulut betul dah tu tu cara orang makan Nabi tidak wajib bismillah Nabi kata tul di bismillah maka janganlah kamu makan di budak di budak dengan sebut nama Allah sebab tak ada asur kalau bismillah tak wajib manusia kenapa nak berhenti makan saja kalau sebut nama Allah dia tegur budak tu bukan hanya budak tu salah ambil makanan bukan tadi dia ambil makanan di pulau dalam mulut. Bukan tadi budak tu nak kepada makan. Tapi budak tu makan tidak cukup bismillah. Ini contoh faham agama yang amat dekat. Nah, dan baca bismillah pada dia makan. Termasuk dalam fakir orang yang faham agama. Maka lama ada fikir daripada kita ini. Golongan orang dah faham agama. Nampak? Makan budak bismillah. Pinggang aku tak lori. Waktu makan bau. Makan mana ni? Nasi kacang. Nah, lepas belau kami duduk dalam pinggang. Tapi mana ni kita? Kita ada. Orang ini tidak tahu ada. Dan tak pergi berterima kasih. Ini mana tiga kali haji. Masa masih tidak bersyukur. Kenapa? Tuhan haji orang itu. Dia merosok. Benda yang nikmat di dalam hati ini kita nak bicara kalau Allah nak bicara sebaik orang tu akan faham agama mudah-mudah faham mereka hatinya kalau orang tu tidak jadi baik dia akan mendekati agama dan di dalam agama agama Islam adalah wabak siswa usina wabak bagi segala penyakit bagi segala manusia bukan untuk orang Islam je untuk orang kafir maksud orang kafir haram macam makanan yang mana? Kita tidak ada semua yang kita tahu orang kafir tak perlu makan mana? Tak perlu tu mana? Siapa dia pun tak perlu? Dia hanya hanya nama wahai manusia bulu minat suai ibat maka daripada yang yang baik tadi maka dia hanya semua manusia orang kafir anak makan baik orang kafir anak makan wangi makan itu haram dia akan diadab di akhirat nanti kerana dia makan yang haram faham? Dia juga hanya tak pun kenapa? Dia main niat tak tahan waktu ulama dia mengajar bagi petang, bagi petang kita sedap jawab dia ingat tak apa senang kamu jawab ingat tak apa kalau boleh sebab tu orang Islam haram tinggalkan makanan yang haram kepada orang kafir. Orang kafir Tuhan dan suruh dia bagi apa? Ha? Jadi tak saya. Itu jauh. Dari mati dan akan ini. Ia akan langsung dia memaksa. Kenapa tak saya? Ha? Dia ya. Ha? Dari Obama. Menang yang menteri Singapura. Ha? Presiden mana Mexico, Brazil, Mongolia, semua akan ditanya, kenapa tak solat waktu subuh? Maksudnya anda meninggalkan solat waktu subuh. Ha? Presiden anda mengira Eropa ke mana akan ditanya, solat waktu subuh. Kerana semua manusia wajib menyembah Allah, wajib tunduk pada perintah Allah. Ya ayuhan nasu ibudullah. Kenapa satu? Al-Nabi pada kompromir yang menjadikan kamu. Wahai manusia, siapa kamu menyembah Allah? Allah di kamu. Kenapa? Tuhan yang menjadikan kamu. Faham? Semua wajib menyembah Allah. Semua wajib mendalami kita. Semua wajib aduk. Wajib cakap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faham? Jadi kita bermula dengan mendalami iman. Waktu mula-mula kita beranak, agama datang dengan tanam kita, dengan tawaran tanam. Tujuan apa? Budak di dalam baru awal satu hari, di tempat boleh dalam si, nak belajar pas. Tapi nak menghasilkan bahawa kita perjalanan kamu bermula dengan kalimah Allah. Dan bila kamu besar, kamu kena waktabimu bihadrillah, pegang dengan agama Allah. Dan bila kamu balik, lakinu mautaku la ilaha illallah. Ada orang yang nak mati di kalangan kamu, la ilaha illallah. Bila juga mati pun ditanya, kenapa? Oleh malaikat Jibril wa Nakhil. Ya Allah, Ibnu Hamadillah, kenapa? Ma'arabuka, wa man nabiyuka, wa ma'atikaluka, wa ma'atimahuka, wa ma'atiblatuka, dan seterusnya. Maknanya, semua manusia wajib patuh pada perintah Allah. Kita sebagai orang Islam, lebih-lebih lagi lah, kena mengaji, kena faham macam dari Tuhan nak menjadikan orang itu, orang tahu, Allah jadikan dia mandat. Bukan mandat dia jadi ulama, bukan jadi ahli nasab. Mana dia jadi faham macam lepas masa waktu Zuhur, dia faham. Jadual PWW 8655 mohon alih kereta anda dengan saudara segera PWW 8655 kemudian tapi lama juga alhamdulillah tahniah bagi orang Pulau Pinang hadir masjid yang 4 orang hadir kuliah masjid 4 orang dengan ustaz dengan dia 4 orang dengan Tu Imam, Tu Bila, Tu Iyo, Yikiki. Jadi kita tanyakan kepada warga Pulau Pinang. Walaupun punya empat, dua pun punya empat. Kita nak masuk pun, ya, tadi. Jadi, bila kita faham agama, berapa masa kita semayang, berapa masa kita berzakat, berapa masa kita tutup aurat, berapa masa kita amanah, kita tanda faham agama. Nak faham agama itu, Allah turunkan para Nabi, para Rasul. Untuk sedar dan tazkirah masjid. Hak ni kena, hak ni doktor, hak ni molek, hak ni tak molek. Daripada Rasul, tak direct kepada kita, kita tak jam Nabi. Para sahabat jam dengan Rasulullah. Siapa sahabat man lagi ya Rasulullah? Bahawa sadafi ayati wa kana muminafi. Orang yang sempat berjumpa atau hadir dalam masjid Nabi. Dan mereka beriman kepada Nabi. Lalu jumpa Nabi ketika Nabi masih hidup. Kita tak siap juga dengan sahabat. Sahabat banyak mengumpul hadis. Berbagai-bagai kesanak. Beribu-ribu, ratu-ribu. Cakap-cakap Rasulullah. Dihafal dari sahabat. Dihafalkan pada Nabi. Nabi ini kepada Nabi Nabi. Kepada ulama-ulama. Kepada Rasulullah. Ambil sesuatu dalam buku. Kuat-kuat hati dan sebagainya. Lepas kat kita lebih mudah dicetak oleh kilat. Senang pergi kat jam. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sunan Ibnu Majah, Tirmizi, Tabarani, ada Sunan Al-Bukhari, ada Sunan Nasa'i dan seumpama. Cukup mudah. Tapi kita oleh Nabi Musa di sumber-sumber agama. Bila sebagai Nabi Al-Jaman, kalau aku soleh itu, maka kita pun ambil mudah untuk kita agama. Dalam hari itu, kalau kita tak kira, dalam kalau kita ada, tak soleh muslim. Tak banyak rumah yang ada. Cuma jangan rumah ada, putus jam. Boleh dia lah ada. Orang tua kita. Majalah, you have to be, orang tua kita. Hai, manja, hai. Majalah manja itu, kita ingat itu kok lebih dalam jabat pertanian. Dia sama manja, kan? Dia tentang orang. Hai, bila buka jalan dah, jabatan hebat. Macam-macam macam. Nah, kalau mereka katakan tak balik satu cuma satu. Amin. Amin. Amin. Amin. Bila kita tak faham agama, kita juga macam itu. Kenapa? Pada halumah rupiah itu halumah baik aku yang ada kita tengok halumah itu. Dia bagi panggil faham agama. Faham agama kita mesti pakai sepaksa. Maha agama dah mesti pakai jumpa. Maka dia beri bukti maha agama. Nah, agama jadi. Nah, jadi nak faham agama maka mudah sangat sekarang. Kuliah tiap-tiap mata. Kita nak mahir ni. Nak ilmu mekoh ni. Nak haji tadi. Hafidah tadi. Tapi hidup itu. Haji mas adam. Yang telah. Pada majoriti umat Melayu. Dia mengakui Islam. Di atas muka bumi Malaysia. Nah, ramahnya tidak pakai, tidak pandai dalam bidang agama. Itu tidak diwajibkan oleh Allah. Belajar agama sampai jadi ulama. Kalau ini jadi ustaz, tapi wajib mengetahui yang itu yang kecil. Kenapa? Inna Allah, inna Rasul, tahu hukum semaya, boleh pasti boleh tahu hukum sahab, macam ini, tidak dengan saya, apa macam mana lagi masalah. Tak, jadi mempercayai nanti. Aku cemani dan muhafaz, lalu menjadikan haid dengan limpah, lalu waktu-waktu lurus maya, syarat sok bunyi, sok bunyi saja. Jadi program itu yang sudah masuk. Semua aku sudah tahu, semua kita lalu. Dilakukan oleh Yudi. Yudi ini dua kali, dia sangat-sangat program itu. Ya Allah, aku mula-mula jadi di nama hayat dunia, nakut, walak pun. Yang pertama bermain, yang dua tahun hiburan. Bermain tidak salah, hiburan tidak salah. Tapi Allah suruh dua-dua. Karena dua-dua ni lah. Kenapa? Yang banyak melalaikan kita. Sehingga kita jadilah umat yang kita jadi di agama. Faham? Kita sekarang ni bukan orang yang pandai agama. Betul lah. Tapi kita pandai dalam fahmi. Kalau pak mesin, kalau pak pekerjaan dunia kita mahir tak sila. Agama saja kita bodoh. Maju masa Allah kita tahu. Nah, orang kami dibuatkan dia. Macam mana nak hancurkan kita? Nah, Pak Yom. Hancurkan minja umat kita. Nah, kita tak ada apa-apa. Tak boleh kuliah, tak pergi masjid, tak pergi dengar orang dengan Yom. Duduk lepas pusat ni belum. Tak orang pun tak pergi tengah pergi lagi. Nah, tak pergi ni duduk atas dia. Tak pergi ni minyak muncul, duduk muncul, pergi pasal, pasal orang mandi. Nah, tu tengok itu, aku tengok ni, dia tu tengok. Okey, bodoh. Nah, aku cincin lagu ni nak maksud lagi, saya pun tak hidup selalu, selama sekali main. Nah, itu ni main tu kau dia main. Main ni sekalian. Hiburan tu kau senang ni. Menghindarkan rasa jemu. Kan semaya pagi siapa besar baca Quran ngaji. Nah, jemu lah kita. Nah, main. Nah, benda main sepak kata. Lepas tu. Main bola. Nah, nah tu dipanggil dia tu. Nah. Ni mandi tak nampak dah bola. Tidak. Kenapa? Main bola di pasar. Kalau bola dia dalam mati, kenapa? Bukan kita nak marah main bola, tapi lalu dia sebab bola. Faham? Dengan sebab bola, dia jadi bola dari bola. Asalkan dia pun sama bodoh dengan bola. Ha. Kita tanya bola. Nak lukung macam mana? Berapa sekali? Tanya bola, bola pun ini dari jawab. Jadi tanya pemain bola. Dari jawab juga, kan dia sama bodoh dengan bola. Main sana main bola, apa-apa dah jenuh awal yang pergi jadi. Pelawanan akhir berlangsung di planet Pluto. Apa-apa? Boleh? Jangan tinggal belajar dan mendalami agama. Ha? Dari perjalanan di rumah di nama makin dekat. Untuk menghadapi SDM. Biar tak boleh kita nak ambil kritis tak boleh. Ha? Kalau kita ambil kritis, dia bikin. Kalau tak mak, adakah kita akan tak dapat efek sama itu? Tidaklah. Bayar balik. Berapa ringgit? 50. 50 ringgit. Ambil balik pula empat. Ha. 50. Lepas. Bayar balik. Ambil lagi. Tak ada masalah. No. Oh, jom. Dia kecepat. Beli kita kan? Dia pergi. Apa? Kenapa? Lama naik. Balik potong. Dalam ini. Tak boleh tak pagi. Nama. Nama besok-besok tu ada pulau. Apa? Apa-apa? Minggu depan ada set GPA. Ha? Kenapa beli susu ikhlas baca? Apa kata masalah? Hari pekerjaan. Gawa GPA masuk susu pulau. Kenapa? Dia kata atas dari minyak. Dia ambil dari minyak. Jadi atas pulau. Kaki kita sebelah keluar dari sebab sebelah kanan keluar pun tingkat lulu lah lulu lah tak lulu bayar 50 tak lulu lah jadi tak lulu mandi boleh makan ni korek boleh makan lah rojok boleh tak lulu mandi minggu depan pula jadi 50 jadi tak boleh jalan kita pun selat je ambil kaki kita 20 demik balik je lulu lah. Ya dulu, mak. Tak payah jalan, memang tak dulu. Saya 50. Tak ada orang tak saya ni kandung. Mak. Tapi tu, SPD, ini sebagai maksyar. Mak. Ya, ya, dan kau dalam minta dalam minta Allah yang mati akan hatta yuskala dan salmah. Tidak akan dapat bergajak dua kaki manusia di padang mahsyar di hadapan Allah. Setelah bangkit di padang mahsyar daripada tubuh masing-masing. Hatta yusnada an arma' mereka diwani menjawab dengan betul. Pak soalan. Boleh duduk tak kita? Dan tak duduk. Baritum firjana wa baritum fitnah. Nak rikin mula bayar 20, mereka? No way man. No. Masuk negatif. Nampak? Allah berdiam tu kita tak rimat. Mak. Tak belajar. Tak dengar buku pun. Dalam diri depan agama kita. Tak lagi tidak. Kita ada lihat dengan aku tadi. Tak pun nak beli pun. Maybe 45,000. 45,000 mungkin. Nampak? Ada kita dengan Allah Ta'ala. Sebab kita jadi apa yang kita jadi sekarang. Jauh daripada pengetahuan agama. Banyak benda kita tak tahu. Dan layanan kita dengan Allah banyak buruk. Ha. Kita lombok. Tiga buah kata. Masuk dalam garis satu lewat. Dua lagi tetap lewat. Mandi dengan wimah. Lewat. Dalam patok. Wajah. Wajah 50,000. Mandi 40,000. 90,000. Wimah 35,000. 125,000. Kita. Nampak? Haji 40, 2 ringgit tengah. Tak beli. Mari tanya dan tengok. Rambuan, kita ini 3 ringgit tengah. Banyak apa nak beri kita ilmu? Tak beri ilmu. Tak beri ilmu. Nak kita habis 100 ribu untuk dunia. Nak habis 3 ringgit untuk kita agama. Allah berhati. Iman dah tinggi, dunia dah sudah. Dia nak beli kita tak ada duit. Zaman dia kena ubah orang tulis kita. Dia mesti. Jadi dia pergi belajar dengan Imam Malik, dia tulis. Tulis atas sudah. Tulang sejuk, tulis. Dapat satu hari, tulis, tulis, tulis, tulis, tulis. Lantan dia tak boleh hidup. Sebab satu rumah dia malam saya tulis. Tulang pula. Bukan siang macam-macam tu. Ni tulang pula. Macam-macam ni. Dah ilmu banyak, tulang pun tak rumah. Akhirnya tidur dalam keadaan tak boleh nak kaki lesang. Tidur kaki kekong. Dan dia memang dengan tulang. Maka kata seorang rakan dia, mengapa tak ilmu ni? Tak payah ada tulang dalam rumah. Akhirnya dia apa ilmu dia mulalah dari dia. Maka dia tidak lagi ilmu tulang dalam rumah. Ha, tulang tak dapat tulang. Dia pergi nanti dengan Imam Malik. Nah, dia tak ada duit, dia pergi kitab puasa. Dia bincang dengan kawan dia, ada 1,000 hadis ni. Dia hafal dengan mata-mata dengan tangan. Dalam waktu 3 hari. Dia lebih lebih hadis. Nah, dia pun pergi merasa di mana dengan Imam Malik, tak bawa kita. Dia pergi Imam Malik, tengok dia belakang, dia pun buat waktu ini. Padahal tak ada kita. Kali dia miskin. Kenapa? Tiba-tiba Imam Malik mari ke belakang, dia tak suruh. Ya? Imam Malik beliau, dia tak pakai kita. Imam Malik tak tentu, tak pakai kita. Pada ada hukuman kita dengan hadis. Semua boleh ingat ke? Kenapa? Dia macam ini pada, daripada hadis pertama, kenapa hadis yang dia 1,020. Jadi, dia apa dalam masa ketiga hari. Imam Malik kata, tak payah baca semua. Baca sikit yang tahu-tahu. Semua memang apa? Kenapa? Ha, jadi ramai yang kita zaman sekarang nak belajar agama. Nah, ini macam ini. Buat apa? Nama apa? Kita belajar pada terbuka akhlak dunia. Jihad dalam dunia. Mana jihad? Al-jihad di usul-usul. Nah, mereka kita. Nah, kalau belajar, orang ini berdiri, orang ini berdiri, orang ini berdiri, orang ini berdiri. Kenapa? Ya, lari habis kita dari semua ini, dari ini. Kenapa? Ya, nak lulus dalam diploma. Buku saja, orang itu boleh dari beli saja. 3 tahun diploma. Kalau dapat diploma, tak puas. Nah, ini diploma. Nah, habis lembu dua ekor, lembu aja. Juga, nak masuk universiti. Nah, nak dapat diri ini. Nah, dia memang ini dia tidak berpaham. Tak salah. Tapi dengan ilmu hadis, dengan ilmu Quran, dengan ilmu tafsir, dengan ilmu Allah, kita bertiga. Nah, kita ada satu kitab pun dalam rumah kita. Rumah kita lama di rumah. Berhati ada benda. Dia ada kitab-kitab hadis dalam rumah kita. Betul tak? Dalam macam di mana? Yang dia situ lagi. Bukan. Yang ayam lah. Yang saya ayam. Kenapa orang kita juga? Kitab-kitab macam itu. Itu yang dia itu. Tengok dulu. Al-Mahmud Syed Ibrahim Marmawi, orang merbah perok. Jalan kaki, nanti ilmu besok ke nanti. Daripada merbah perok, jalan kaki. Dalam pulang. Berapa hari? Berapa hari kelasan? Nak jumpa dengan suruh nanti, nanti tu berapa sepatah ilmu. Dapat hidup, nanti tu berapa sepatah ilmu, duduk 2-3 hari, balik pula berjalan kaki, dalam pulang. Bukan hanya negeri. Dulu jalan kaki. Ha. Dia pun jadi ahli. Kenapa? 59 tahun menghabiskan usia untuk duduk di depan para ulama. Ngaji saja. Dia itu yang mana lagi? 59 tahun. Lama pengajian. Umur dia 80 lebih kan 90. Panjang umur 6. Kita bersih kalau rumah ni bersih. Boleh ni masuk umur kita. Oh, bersih tau. Masuk layan lah dia dengan Allah. Masa pula. Mari masuk dalam kategori umat di alam. Masa perguruan saja. Allah beri masa dia daripada muda. Rasa ulama dalam kira dalam bermula Allah 7 tahun. Dia dia dia bodoh baru mati sini. Dia dia bodoh baru belajar tadi. Ha. Ini boleh masuk belajar balik muda. Balik ni balik muda. Dia kira bahawa. Nampak harapan kita tidak lagi cemerlang dan terbilang dan dia bila masuk tanda terbilang lah. Nak kata mulut lapar, jadi dah mulut lapar. Rumpur nama lagi pun dia tak kira. Nak, nak. Kita kira-kira dengan kita di atas tu, bumi mulut lapar. Dia faham tak mulut lapar? Mulut lapar ni orang yang curah pakai hati. Nak, bukan mata ni. Hati dia cerok. Cerok banyak antar ulul albab. Bahawa pun dia ingin banyak. Kenapa? bukan ibadah Nabi, ibadah buat. Ada masalah. Ada. Rekor-rekor kita tadi tidak tapi tidak daripada ilmu, daripada rahmat Allah. Maka supaya itu lah. Ada jalan panjang. Rekor di madal tidak ini. Sesiapa kamu dengan majlis-majlis ini. Ada ilmu macam dia itu bisa mumpli. Dia akhirat. Kita dah makan yang mulutnya susah, kita hidup dalam ini. Kita kena makan apa? Nak tahu tak berniaga, mesti mandar yang mulutnya. Nah, nak buat rumah, mesti mandar yang buat rumah. Maka kita tengok senang agarat, mada orang lain. Melainkan, makin mesti mandar dalam makan. Dan kita amalkan apa yang kita makan. Lalu kita nari banyak-banyak. Ini orang dapat-dapat tau, dari Allah. Dia tengok kubur Nabi, kubur Datuk Seri, kubur Jutaman. Kau ni dalam Malaysia, banyak duit dalam bank. Mati. Tak apa. Tak apa pun. Dan kita boleh ingat, baru berani hilang. Baru kopi hilang. Lalu kopi kubur. Nah, tak ada di mana mati. Kau boleh apa? Mesti kubur ni, tak ada di mana mati. Kubur ni, kubur ni, kubur oh, dia telah boleh. Telah itu apa dia buat? Macam anda sekolah dia buat. Patut-patut sekolah. Baru telah ijek dan mari dia. Habis kuliah-kuliah pada. Baru telah ijek. Bila dia lah. Dan semua tak ada mimpi. Bila tak mimpi yang ada dalam ni. Nak mati belaka hasil. Bila aku. Ni hasil ni. Aku tak bawa masuk. Yang bawa hasil, hasil lahirat. Mana? Takwa, aman, baca, sholat, nah. Tapi dia dalam bulan minyak, sama level dengan milki sendiri. Tak tahu. Dia kena jatuh ni, kan dia lah. Kadang-kadang kita nak lalu. Nah, Allah tak ada yang kita nak lalu, nak hasil, nak berjaya, tak ada. Nah, dia tak nak jatuh ni. Dari mati apa kan? Lapinya, janganlah dari mati. Nah, ini sekarang tak jauh. Tak jauh. Bapak tanya cuma mati, jumpa dengan hukum. Dari apa? Nah. Ya. Kalau hati dia sebut jumpa dia sama kau yang pertama dia tanya hati dia, dari apa? Mahu dah dari apa? Mahu, kita ni rumah aja. Tak mahu lagi. Masa? Nah, kalau orang tanya mana dia kali kita percaya, nah kami tersebut sekali tadi duduk dua-dua anggota yang suruh macam, kita dah lupa dia. Padahal dia menerji, kalau dia kondok, dia sudah orang nak maaf, dia kata. Nah, kalau dia menerus anak-anak, dia sudah orang nak maaf, dia jawab. Tapi kita nak apa dia orang itu? Kalau dia kata kita, lalu, dia nak perintah, lalu, lalu. Lalu macam ni, lalu mandi kan? Ini imam mandi, imam itu jalan kaki. Orang yang mah jalan kaki di Eropah, bila dengar ada imam Hanafi, dengan dia orang jalan kaki. Bukan naik rumput, bukan naik kawin kiki, kan? Jalan kaki. Itu sebelah rumah, nanti. Sebelah rumah, surat. Tidak ada lagi. Sibuk sangat. Nah, satu rumah ada 400 orang. Nak surat, satu surat, pagi sudah hangingkan dia, senang dah hangi. Dia nak sibuk. Dia sibuk-sibuk surat ni, dia lapar tu surat tu dia pula. Boleh dibulkan. Ha, dibulkan, digunakan tu, dia boleh lapar kat tu. Lapar kat tu, lagi kuliah dah hangi, dia kuliah pakar. Nak, lu yang paling kaya. Lalu paling kaya, kompak paling kaya. Oh, oh, paling kaya dia tak ada dua level, tak ada. Selalu lagi, dia tak level sama. Masalah yang paling banyak apa? Kalau. Lepas tak ada banyak rumah dia, kereta dia rumah. Kalau. Soal dia rumah, lagi dua rumah. Habis rumah, lagi dua rumah. Dia macam kalau dia ada. Tak ada. Tak ada. Tak dia yang paling kaya. Bila kita baru ayat yang di Malaysia, baru dekat sepuluh sekolah, sombonglah dengan ilmu agama. Baru fikir rezeki ni. Dah hari kau dah kata apa ni? yang paling kaya dihadap pagi dan petang. Pada harga dia bertipu-tipu. Akhirnya Ibni Adam salah. Tiga perkara berkawan dengan kita. Yang pertama, iaitu malu. Yang kedua, aku. Yang ketiga, kawan. Harta, anak beranak. Dan amalan kita. Wa'amal malu. Maka ada pun hasilnya. Ya sabu ila qabdiruni. Harta berkawan dengan kita. Sapa hasil campur-campur. Bila campur-campur, hasil pun pucat. Bye, bye, bye. Nah, lama tiga, dua punya hasil. Nampak? Sebab dia kubur kita ni. Bila mati kubur ni. Muat luar hasil. Bukan muat hasil. Muat luar hasil. Hasil tanah lah. Kalau nak tanah hasil, lelah nak bawa kubur. Nak-nak kau terhasil mati. Nah, kalau dia ada kering, kalau dia ada mesin kita sering. Nah, dia ada macam-macam yang dia api. Takkan nak tanam saja. Nah, tanam pun kereta saja. Barang-barang tinggal orang lain jadi satu. Nah, kalau logar, logar, logar lagi. Ba'an ma'adu, ya tabu, ila fadri. Anak ini, ramah handai. Hanya ikut, sampai tak bubur je. Tak ada anak masuk dalam kubur. Oh, saya sayang lah. Ya, saya masuk dalam kubur. Tanah masuk saya. Tak ada kerja. Tak ada. Ini kerja berani. Ya, ya. Hari mati je. Hari kedua kita mati. Dah buat pesan kita. Cuma ada mengor-mengor. Ini mati. Mini-mini kita. Nah. Hari ketiga, nyata mesti kita dalam rumah. Tengok mesti. Kita dalam rumah, haram buka. Dari jawab, muka nanti katok pada bahawa dua tau. Masuk ke jumlah kita dalam rumah. Bukan kita tu, kita tu. Ha? Dalam kita tadi. Bukan dalam kita. Pecah mesti jawab. Dalam kita tadi. Ha? Kami jawab, katok kita cukup. Atas bukuh kan, kan? Ha? Mok kata ramalan ni, hari kita cukup dalam wajah mati ni. Kita nak kira hari ni. Eh? Ha? Bagi nak, hari Allah-Allah mana ni, mari ya. Nak, nak bagi sikit. Nak, hari kita cukup. Nak, ha? Kira-kira sampai tanya. Ha, katok, 60 ribu. Abang Noh, dia ada ulung-ulung ibu. Oh, nak ulung Abang Noh. Faham dia terlalu kerja. BLN. Oh, oh. Mami, aku nak tukar. Rek sokan. Nak rek sokan. Rek sokan. Rek sokan. Kalau kita pergi rek sokan. Oh, ni orang tak boleh minta apa dia suka. Ni orang kita punya duit. Ni orang. Tapi dia boleh minta duit masak. Nampak? Waktu tuan ni masak yang suka cik adik kita. Kau boleh kasi. Kau macam nak sewi ke. Malaikat senyum berasa. Nak naik puluh-puluh ribu dapat. Kau ni dapat tanah orang di balik pula. Kau ni dapat tanah matang bau. Kau ni dapat tanah orang minum. Kedok. Nak. Dah keluar ke dia? Dah dah. Tujuh hari tujuh. Orang tengok. Nyata. Bersepik pula no. Al-Quran al-Majidu il-Qabri dal-Rawi il-Mu'awwi. Mana di dalam kubur? Seperti orang yang teman. Meminta tolong. Menjadi di dalam. Nampak? Haji yang dia tinggal sana. Macam-macam ha, aku nak pergi rumah. Dah dapat naik sana. Ha, kalau ni. Ha, nasi ni. Nasi kat tu. Dah ibu bapak kita yang masuk kubur tak ada ilmu agama. Katok kita mati. Mok sana kita mati. Dah beri hafidah. Dah beri anak haram. Dah tahu surah macam. Allah Rabbi. Ya, kali. Kata Zalina Abu Bakar Azini Manda Malam Tahara. Ha, barang siapa yang masuk ke dalam kubur. tidak ada jadi tidak ada anak. Bila ada ilmu, ada amal, ada benda yang dibawa sebagai syarat. Maka anda sudah melampaui tidak semina. Masih seperti masuk di dalam laut jadi tidak ada pasti. Bila bawa kau kita, slow kita, kerja kita, buat cara kita, naik motor, kan? Uji tengah laut, jangan tidak ada banyak, hanya dibuang 400 dan 300 orang. Nah, mau jatuh kita nama apa ni? Janganlah saja nak bawa emak, ya dah. Lepas tengah laut, kita pun tolong mau kita jatuh dalam laut. Kalau kita ada kita mau dalam, tak ada benda kita boleh tak kali mutu balik jalan. Siapa lagi? Ada. Mana lagi? Masih begitulah, mau dalam kita. Mau kita ada kita banyak kita sekarang. Apa yang telah mati? Berikan kita pokok. Hidup. Lalu mendalami ilmu agama. Makin masuk dalam tubuh dengan hijau hadisnya. Saat seperti senyum dalam laut, hijau hadis berlaku. Selamatlah. Lalu dalam hadis lagi. Al-Majidu fil-Qabri. Al-Qabri il-Mubawmi. Mayat di dalam tubuh seperti orang yang lemah. Meminta-minta tolong daripada orang yang mati. Yang tadi sudah kuasa hadisan. Menunggu akan doa daripada orang yang hidup. Rasulullah itu, Rasulullah dah ukuran minat dunia bapa kita bapa bapa. Jika mereka berdoa, bagi Islam atau bapa bapa berdoa, nyatai dari lebih baik daripada dunia dan. Nah, kita tengok, tak tahu, YouTube ada tahu kita tak tahu. Nah, lalu dari YouTube ada tahu kepada anda, buku dobra mana? Di mana? Orang yang tidak orang apa apa cepat ni apa ni apa sudah suruh tak boleh apa. Maka Allah bila mesti maka bila juga bila Allah mati dah mesti nak buat hanya kepada Allah merinti digri macam itu dah mesti buat. Mana jahil dengan binatang sebenarnya. Walaupun tinggi dah dia, tapi dah beti, dah dia nak membawa rumahnya. Tak ada apa dia. Akhirnya panggil seiman tu. Seiman kita, dia duduk, duduk apa? Tak nak, dia nampak ada macam tu. Dia macam macam mana? Tak tahu dia macam, nampak macam tak nak makan. Ini yang berlaku dalam masyarakat. Bukan semalam yang diingat di dalam masyarakat. Jangan lupa ilmu akhirat. Ini lalu cermedam dalam akademi. Menjadi tabak untuk kejayaan di atas dunia. Dan ini juga cermedam di dalam akhidat, dalam rekod, dalam akhlak. Supaya kita gemilang dan terbilang bila kita masuk dalam dunia. Dua-dua ini, ilmu dunia dan ilmu akhirat, mesti kita kami secara yang kita tipu ni masa kita lupa ilmu akhirat. Orang-orangnya banyak dalam mahlunya, orang-orang dalam akhirat. Walaupun kita akan menafikan yang berdaya. Majoriti orang manusia, mereka jadi. Yang namun atau ilmu yang kaya di dunia. Mereka hanya mana dalam ilmu dunia. Walaupun kita akan menafikan yang berdaya. Mereka dari ilmu akhirat, mereka tidak pandai. Mereka lama, mereka datang. Ini Allah yang kaya. Betul-betul kadang kita pergi tanya lah pelajar-pelajar yang mana yang buat degree, yang buat master supaya dia bilang berbandingnya antara hari pengetahuan dia dengan dia yang tak buat degree tak pada hari dia buat degree setelah pertama setelah kedua ada banyak universiti yang mana dulu ada banyak sebagai universiti yang menjadi semua mereka ada mengaji di mati London, Jerman. Tapi dia tanya siapa nama Raja Rasulullah? Oh hebat. Nah, oh mungkin je. Lalu mata juga, mata papi itu yang lu ada bulu sini. Alhamdulillah, di zaman tak ada lagi ni. Nanya di mana Rasulullah dilahirkan? Oh, nak mau di Mesir. Nah, dia lah itu. Maka kata nak hancurkan Islam. Jauhkan muda-mudi daripada majlis-majlis ini. Dalam mana nak jauhkan? Buat majlis-majlis lain yang menarik mereka untuk meninggalkan majlis-majlis ini. Nampak? Ini yang berlaku sekarang. Bukan kita nak masuk. Melancar, minum kita tak masuk. Lepas salah jadi profesor. Tapi ingat. Kalau kita tak tahu Nabi kita, kita tak kenal Nabi kita sendiri. Kita dah tahu hukum macam-macam kita sendiri. Kita bersama profesor tu. Kita lebih bodoh daripada lembu yang paling bodoh dalam pertandingan lembu bodoh tu. Maksudnya apa sahaja kita akan sahabat profesor tu. Kenapa? Lepas tu bila kan kita salah, kita sudah menentang. Kita meninggal. Kenapa? Hari-hari ini yang cemerlang. Mereka cemerlang dalam akhirat. Nama makan-makan main, makan-makan dunia di Perancis, di Amerika, di Mesir, apa orang? Nama kita tak dapat tanah baca apa dalam hal ini sudah meninggal dan berkah. Hanya Mesir pun tak punya. Ada orang bawa orang di sana bawa pergi baca. Yang pikiran dia orang New Street naik baca. Mui baca berkah, baca dulu. Dan dia orang berkah. Hari masuk agama. Bila kita sendiri tidak benar dan tidak arif tentang hukum akan agama kita sendiri, maka kita tidak akan dapat menjaga agama. Bagaimana-mana kita hukum agama kita tidak agak lebih buah kita rosok pada dalam agama. Dan kita nak pilih hukum agama kita itu, mesti kita lahir itu, supaya kita jadi mata dan tahu menguruskan. Aku mesti kesiriakan ini. Maka kita sekarang adalah hamba Allah yang diperintahkan kita untuk tutup aurat, untuk semayang, untuk jadi khalifah, untuk memerintah manusia dan mengharu di ma'ruf, nahyu al-munkar, makin dalam ilmu agama supaya kita lebih agama. Nah, Islam bukan agama sedekat. Lalu Nabi tegur sahabat yang lalu dia letak minyak. Nabi suruh letak minyak, suruh sikat. Lalu sunnah Nabi letak minyak dan sikat lalu. Maknanya jangan sedekat. Islam yang agama sedekat. Ada keterampilan. Nah, cuma lebih daripada yang lain. Dia dihukur dan sebagainya. Tapi jadilah dicari atau lain sebagainya. Nah, dalam bidang-bidang Muhammad Fatih kita harus tentang agama di kita. Satu jam. Nah, dan insyaAllah kita ada masa satu jam kita. Nah, untuk menjawab soalan. Nampak? Jadi, tengok kawan-kawan sama-sama mohon. wajib melihat ni, wajib dalam tatapan yang wajib dijadi, maksud sebenarnya. Nah, itu kau dalam hati yang akan sampai sedap, hati hati dan sebagainya, terang boleh kita terus buat kita. Nah, kalau anak sesungguhnya. Adakah harus bagi seorang pemimpin menyalurkan kehilangan untuk tidak rumah ibadah orang kafir atau untuk apa-apa mereka sebagai ibadah dan mereka? Masalah ini tidak berlaku pada zaman Nabi SAW. Kemudian daripada kita minta Abu Jahiyah dan ada ulama-ulama fiqh yang kemudian kami ini mengatakan apabila minta semua daripada pemimpin sahaja, maka nanti pemimpin yang kerajaan sahaja yang boleh pulih semuanya untuk membagi hal-hal orang-orang kami yang sempat. Ada pun rakyat yang tidak boleh. Ini khusus untuk pemimpin. Ia ada beberapa hukum fiqh syarak yang istimewa untuk pemimpin tadi. Di antaranya, siapa yang jadi pemimpin dalam negeri ini, dia boleh solat jenazah semua rumah yang ada berlaku kematian. Dia boleh solat yang imam semua masjid dan surah yang ada dalam negeri. Tapi kalau kita jadi ustaz, jadi ulama, kita nak pergi masjid negeri, kita nak jadi imam, tak boleh, kena minta pilih. Kalau tidak ada khusus bagi ulama jadi imam, tapi kalau pemimpin dia ada satu kuasa khusus. Ini contoh, dia juga menghadiri perayaan kaumnya yang tidak beragama, tapi dia rakyat, maka pemimpin itu dibenarkan hadir dan mana berbuat wacana yang haram juga boleh hadir atas dasar sebagai pemimpin. Ada pun orang yang bukan pemimpin yang tidak boleh hadir. Ini sebut dalam kitab-kitab siasat dan kitab-kitab kepimpinan. Dan ada benda-benda ini, kita punya balik kepada klik yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama. Jangan gaduh. Sebagai ini, kita telah mendapati timbul ini ajaran satanik. Ada pula yang dapat dimasukkan air terjun. Jadi apa hukumnya pula? Ini kurang gambar ini. Jawabnya, kemungkinan penuh daripada artikel yang kita dapati. Nah, iaitu menambahkan daripada ajaran syaitan, satu daripada gerakan bawah tanah Yahudi. Nah, yang mulai berubah macam-macam timbul dengan jari. Nah, di antaranya yang dilukis di dalam apa benda ni? Dalam gambar. Dia kepak itu jari, kepak jari, jari tunjuk dan jari tanah jari. Nah, jadi ramai sangat berbuat ini. Tak ada tanda ini. Pasti bila kita hadir, kita banyak baca buku agama. Nah, kita akan makin tahu, makin tahu, makin tahu. Bila tahu tidak, kita tak buat. Ini masa anda nyajar bawah ini aja, dia tak berbagi di sana. Pagi sudah bawah ini aja pun dia tak berbagi di sana. Dia berbagi di sana, dia tengok ke bini. Macam lawa kan bini. Masa di sini. Nah, jadi cerita, jadi curah. Jadi sudah bukan tadi tadi dengan haram. Ia mesti ada dalil, mesti ada petani, mesti ada bukti. Nah, tapi kadang-kadang di sini ini, nah macam pak salah, bersandar, salah pula boleh, salah pula boleh, dua-dua boleh berlaku. Kita jangan ekstrim lah. Ada orang yang dengan salah pula yang tak usah. Ada orang yang ada angkat tangan ini Yahudi, tak betul. Dia angkat ini. Dia pun tak dia kata pula. Dulu boleh, kalau angkat ini juga ngawak boleh. Ini ya, tahu ini. Itu saja. Bukan satu Malaysia. Sebab kita dengar ni sepatu orang angkat tangan ini, dia jadi haram Yahudi. Yahudi ini, ini. Bila dia jumpa dekat, dia tidak boleh salah. Muka dengan muka tidak lah. Dia kat tangan. Ini sini ni lah. Dalam Islam, kan kita laparkan, sunat beri salah. Assalamualaikum. Kan kita tak beri salah, kita pakai atas tangan saja. Cuma turun. Apa? Sebab ini amalan orang Yahudi. Bukan jadi Yahudi. Tapi kalau jauh, boleh jalan dengan tangan. Ulama dia dengan kita lambat kerajaan luar. Orang yang tak mampu nak diu. Mana tak? Pada ulama dia dulu. Jadi, dulu jadi kita. Macam jauh kan dekat dengan kita. Tidak pandang dan bilang, aaaah! Agak pintu. Tidak jauh. Tidak. Mana jauh? Tidak banyak. Pada? Tengok. Ia sederhana. Tidak. Jangan lewat-lewat sangat. Dapatan itu pun. Jangan fokus sangat. Dapat duit daripada dia putuslah ulama. Tidak. Ada kawan ni bagi saya itu menegur dua ibu bapa yang tidak salah. Lain itu bapa, lain itu orang yang itu minyum haram. Jika ia bagaimana cara berkesan untuk nasihat dan tidak merupakan hati kedua. Ini konflik pula ke? Nah, tak nak menangis payah, kita nak jawab. Hanya menjadi cinta. Nah, jadi ibu bapa tidak memang susah. Sebut ibu bapa memang payah. Jadi ibu bapa barangkali. Dapat mati tidak berjaya nak tahu. Tapi kita dari bersilah kok. Kewajiban atas kita berdoa jika hanya kita yang mengetahui mereka tidak semuanya. Dan masyarakat ini semua orang tahu, dia jadi konflik semuanya. Tapi dia anggap saja yang tahu. Memang masih tak tahu. Nah, kita keluar dan satu macam pun cara dengan cara anda menegur semua orang. Sekarang lagi pucuk. Nah, masa ini dia pun berhukum orang yang tak semayang dengan tak dalam hukum. Berdoa. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berdoa. Tegur pada rumah itu. Dia marah, dia tidak hampir tak apa. Aku keluar daripada anak dan anaknya aku lah. Dia lihat, dia bijak. Dia tengok mana? Esok pun dah kamu. Jangan berhenti rumah itu. Bolehlah dia lakukan solat sunat seorang yang dia lakukan. Dia lakukan solat sunat lain seperti solat sunat taubat. Dan hajat pada waktu duha. Solat duha ini ada dua pendapat ulama. Yang pertama iaitu pandangan yang paling kuat. Dua rakaat atau empat atau enam atau lapan. Lapan maksimum. Pendapat yang kedua, pendapat ini lemah. Paling banyak 12 rakaat. Kenapa? Kerana hadisnya baik. Hari baik boleh kita amal juga. Siapa nak amal, maksimal 12 rakaat. Faham? Tapi hari sahih, paling banyak 8. Jadi 8 rakaat maksimal adalah paling kuat. Ya? Contohnya pagi kita nak bayar solat sunat sahabat, ada masalah tak boleh. Dia sunat. Dia wajib sahabat. Sahabat. Dia asal sunat sahabat ni tak tahu. Siapa yang bersahabat, tinggalkan dah sekali dahulu. Dan mulakan hidup baru dengan amal soleh. Orang tanya semua, amal dia terbaik. Semayang. Maksud terkena, solat sunat taubat. Padahal Nabi tak tahu kata, solat sunat taubat. Tapi siapa yang baik, balik kepada sepakat jadah, mulakan segera amal soleh. Amal soleh dia yang paling baik. Nabi kata solat. Maksud kita bila kita bertaubat, dia ambil ujung, bersolat. Akhirnya terkena kepada sunat taubat. Pada hati dia tak payah niat bersolih sunat taubat berapa? Nah, niat semayah saja selepas bertaubat. Dikira semayah itu sama pada yang pertama setelah dia balik kepada pokok. Jadi boleh pada waktu doa, dia tak boleh semayah pada waktu doa, semayah yang tidak waktu itu. Seperti semayah, abu dia semayah ini, mana dia fikir di mana? Nah, soalan seterusnya. Hukum tak main panas kerana kerja. Yang kedua atau satu kuat. Dia solat panas ni kalau ada kerja, tengok kerja. Kita boleh tinggal. Contoh kerja yang baru kita ada. Dia berhenti boleh. Dia buat roblok kerana ada rompakan. Rompaknya rompak akan lari. Kalau tak buat roblok. Dia buat roblok, tak dah main panas. Boleh tak main panas. Kerana dikit so. Dia tak boleh sepoleh tak main panas. Buat roblok, saya nak cek objek. Ada lagi. Kalau objek bukan kita. Malah. Ambil contoh. Kerja offshore di tengah laut atas apa ni, ring tu atas platform. Nah, dia akan ganti minyak. Minyak tu untuk kesejahteraan rakyat semua. Sebab tak ada minyak susah kan? Nah, nanti kerja itu kau pergi rakyat. Maka dia dah tutup, baik. Tutup lah, ambil dari batu, balik main mana tadi. Nah, oh, nyanyi kan tu ada kat laut kita bini yang dia masuk benda-benda yang berbahaya pula. Ambil. Hasluk jadi di perbatasan. Nah, dan jadi sempadan. Satu busa masuk. Tak banyak. Boleh. Eh? Tapi kerja-kerja biasa, kerja apa? Kerja-kerja ni. Kerja pegawai. Nak boleh. Nak melawat kawasan. Aku tak boleh. Bukan dolok ni bagi. Haram tak payah ni. Eh? Kalau kamu kau kamu majikan dan kita kerja yang mengharapkan kita buat ajaran yang perlu wajib berhenti negara kalau tidak berhenti haram tak kira sama-sama tu walaupun gaji kita 50 juta sebulan wajib berhenti kerana Rama Baratul Jinnah wa Jinnah Jinnah yang hujud satu cipta kamu supaya kamu semua tu. Aku ni kerja untuk budak dalam kerja-kerja di badan-badan aku. Kita ni kerja sama nak ibadah. Waktu orang mana? Nah, badan kira sama-sama aku. Jawatan yang paling tinggi akan dipanggil dulu di akhirat nanti. Bila meninggalkan kewajipan aku. Nah, kita layan kerja. Nak kerja gaji 2,000. Kalau kerja dari semayang sokongan tu. Faham ya? Ya, dari semayang aku bila-bila aku tahu. Nah, cuma tak ada kita. Bagaimana apa? Kita tak sayang apa? Nah, kita sayang duit. Muka kita tu muka duit je. Soalan seterusnya. Bagaimana nak pulang ke hati dia ambil secara batin sedangkan rumahnya hati tidak tahu di mana dan kami tidak mampu memulangkan dia. Dulu dia ambil hati orang. Dia kerja di company, dia kerja rumah orang, semuanya. Dia curi satu bagian. Sekarang dia bagi dengar orang mengajar agama, dia minta. Dia nak pulang kembali. Jawabnya yang pertama, wajib dari tuan punya harta. Bila tak jumpa, wajib tak kena pulang pada hari. Tapi hari pula tahu di mana. Pasal dia curi lama tak. Bila curi lama tak, tahu 47. Sekarang itu lagi orang dia kata, 70. Dia minta, tak jumpa cari. Kata ulama, tak apa. Tolak kau masih kurang, tak pemanah yatim, tak mempunyai ini dan sebagainya. Niat bayar hutang orang ni, seharap dari duit harta orang, dan bersama pada Allah, agar sebagai hala di akhirat nanti. Itu tak dikatakan yang ulama. Soalan apa untuk itu iman kalau dulu? Apa yang masukkan Islam dari keseluruhan? Ia adalah hukum Islam. Kenapa? Orang yang tak benar, dia tak apa. Dan dia benar, dia tak tahu. Allah yang jadikan kita, maka kita tak tahu. Hukum dia macam ni. Nah, baik, hukum dia lagi mana? Ada dua. Yang pertama, masih. Yang kedua, hukum. Kalau macam mana? Kita tidak boleh nak tanggalkan hukum lagi. Hukum memang yang terbaik. Tapi oleh kali kita nak meraihkan mana masyarakat, maimuk dan sebagainya. Masih tidak hukum. Masih masih. Dan pasti di mana tempat, pasti juga dalam neraka. Walaupun tidak lama, lebih kurang 300,000 tahun atau 20,000 tahun. Tapi yang hukum mundur, kalau kita tak sana, kita akan menjadi mundur. Atau ini menggunakan hukum yang ketinggalan zaman. Atau baru, atau tidak enak, atau tidak boleh. Maka tempatan akhidahnya, haram di tanah di kumpulan orang Islam, kalau dia mati, dia belum tahu. Namun kita. Apa hukum satu gambar dengan tujuan untuk melihat, iaitu gambar yang dilukis, potret wajah, dan gambar yang ditangkap dengan kamera. Bagaimana cara buat itu buat nyanyi Haji Ahmad dan gambar ini? Habis dia lagi. Cuma ulama kan kita ada gambar-gambar bernyawa, jangan jadi perhiasan kami lagi. Mereka gambar-gambar yang tidak bernyawa. Yang buku gambar boleh nak pakai untuk perhiasan rumah. Nah, banyak lagi gambar boleh. Jangan dikilau anaknya. Innan malaikata tadkhulu baitan fihi siwaru. Nah, rabi riwayat ini kira. Sebenarnya malaikat tidak masuk dalam rumah. Jadi dalamnya ada gambar atau patung. Tahu jatuh atau ada anjing. Tahu junubun. Lepas junubun lama kata, dia baiknya. Jangan lihat dinding rumah dengan gambar makhluk bernyawa. Banyak lagi benda yang boleh lihat. Gambar bunga boleh. Gambar gunung gadang. Gambar peri boleh. Orang tu minyak lori, gambar lori. Tak, boleh. Gambar anjing api. Gambar gambar apa ni dengan itu orang tu belajar gambar bulu diri jujur atau ada apa ada. Tapi kita ni jadi melarang hak ada hak ada apa ni kita nampak. Tapi kalau buka perhiasan ini boleh. Jangan yang tunjuk kamera, kamera nado, kamera dinayo, atau tunjuk pelajaran dalam kunci, dalam koni, dalam makna, di dalam kamu atau kamu buku, nah, kamu boleh tunjuk pelajaran. Makro boleh dan untuk benda-benda yang maslahah. Contoh waktu pergi jalan. Kita bawa kereta dalam dulu, tengok. Boleh tu. Nah, buka boleh patut. Jadi mantap dia boleh dia punya ni patut. Jadi mati tangan itu dong. Kalau tak ada, tapi nanti patut ni kat tadi, ni dekat Jogja, ni dekat Al-Jari, mati pukul dalam rumah. Ha, tu salah. Mahal, jadi perhiasan rumah. Kenapa-kenapa cantik tu, jangan buat perhiasan dalam dalam rumah. Tak boleh. Luar rumah kan, tu letakkan, semacam, kamu kan. Nikah kata macam-macam, ada kita kata boleh, ada kata tak boleh. Contoh pelajar universiti, nikah tapi contoh asing-asing. Nikah boleh, boleh. Nikah patut kata. Bukan kata lu nanti. Maknanya tidak lagi bersama. Benarnya biasa saja. Berkahwin, tapi tidak hidup bersama. Contohnya, nak kahwin sangat. Kata-kata kalau tak kahwin, nak takut maknanya video yang banyak sangat ni takut lah. Atau masuk rumah saya juga minat. Kahwin tak padahal laki duduk di. Kalau minat, orang kurang yang jauh di. Kota minat padu. Duduk sama tak? Duduk sama tak? Nah, kami dulu bila kami tidak untuk bersama. Bila tidak untuk apa tak ada kita nak mari. Buat jadi nak mari buat 1,500 tambah pergi mari. Dan ada yang 1,500 mutlak mari satu kali. Jadi tidak selagi tidak untuk bersama. Tidak wajib nak masuk. Kita kena faham apa nak masuk. Bila wajib nak masuk suami ke atas isteri. Setelah tampil. Dan belum pernah tampil, tidak wajib suami berkursi nama kau. Jadi boleh yang bila mereka jujur juga kahwin, tapi belum tampil, belum suap perempuan kepada suami. Nama kau, siapa lalu? Ayah dia kena lalu. Haa, makan, minum, pakaian, tapi demam, lening dan sebagainya. Walaupun itu di Singapura, lebih terhera untuk masa bina baju. Kahwin dah, tapi belum suap kepada suami. Tanggungan nama tok boleh bapak menanti perempuan. Bila suami wajib tanggung, dia telah datang nanti perempuan daripada menanti kerja. Maka, bila atur tapi, walaupun tak timur, akan atur. Maka, kata ulama. Masih bermula dan nama tok, lepas raya dia daripada wajib nama tok, suami mula wajib memberi nama tok. Nama lagi. Jadi penting itu juga kami pelajar. Takut terjadi perzinahan, takut jadi persetubuhan, nikahlah. Tapi nak duduk sekali itu dah boleh pasal lelaki masih pelajar, tak ada pinggir nak tanggung. Lihat lelaki ditanggung dulu, pergi kahwin dulu. Tapi kalau baru lelaki persetubuhan, haram tak? Tak haram lah kan yang ada pernikahan. Ukurnya harus jaga persetubuhan, kedua-dua pihak keluar itu berhenti. Bolehkah makan makanan yang dimasuk oleh puasa atau tomboy? Ada orang cakap tak boleh. Puasa, tak puasa ni lagi wajib puasa. Dia puasa. Dia puasa. Dia puasa. Laki-laki nak jadi perempuan. Dia laki-laki nak jadi perempuan. Lalu dia buatlah buku perempuan, balik perempuan, baju perempuan. Baju dadah buku perempuan. Nampak? Dia naik dengan muslah. Muslah ni mandah pun kerjaan. Orang yang ada dua kemaluan. Dia baru muslah. Kemaluan dia pula kena nak berbeza. Laki yang dia dia keluar dia. Tak harap. Harap dua kemaluan. Dia ada dua kemaluan. marah, ada zakat. Ini pun tidak. Kalau dua-dua zakat, bukan usia, itu mau raja. Jadi puasa ni, ini masuk, kita boleh makan. Jawabnya orang kafir, masuk pun kita boleh makan. Dengan syarat yang pertama, makanan itu adalah halal. Dan wajib dia adalah bersih. Ha. Kalau wajib kotor, ada nanti. Contoh kata orang kafir, imam wajib dia haram masuk, kita boleh makan. Faham? Jadi dalam fiqh, masuk boleh makan. Tak ada masalah. Ini bukan pocah, ada jawab itu. Nah, lepuk-lepuk pun macam itu. Nah, orang-orang macam ini tak lepuk orang sekarang. Tak ada orang cakap orang sekarang. Orang lepuk dengan baik, tak lepuk ni nampak lepuk. Nampak orang sekarang macam itu. Saya ini kenyak orang kena nak dia orang lepuk. Bukan pocah, dia tak bisa lepuk. Saya nak ajar pertandingan futsal. Apa yang harus saya lakukan untuk terlibat dalam konflik itu tidak terlibat dalam perselisihan. Saya masih dah buku tapi tak berapa jelas. Ini bila kita kutip yuran daripada peserta ataupun kelas, kutipan yuran itu kita jadikan hadiah rumputan. Siapa menang dapat banyak, siapa kalah dapat sikit atau tak dapat langsung. Yang tidak berhasil baik akan kutip berapa jumlah masa dengan sebab membayar. Itulah diri namun. Jadi kalau nak buat usulan, boleh kutip yuran. Dan yuran itu bukan untuk hadiah rumputan. Yuran itu nyawa bayar saya berhubungan untuk buat beli uniform dan sebagainya buat net, harus buat beli. Tapi kalau kita buat beli hadiah, tidak boleh. Malahkan hadiah daripada sehok, dia tidak ada benda-benda sehok, tidak ada masalah. Nah, hadiah bukan dari yang boleh kutipan. Hadiah daripada sehok penyakit. Duit kutipan untuk bayar banyak dan sehok. Net, dia bukan penaja, nah, dia bukan peserta, dia orang tua. Dia kata, saya nak buat satu pertandingan pusat. Tak payah-payah. Umpamanya, tempat ketiga, RM5,000. Tempat kedua, RM2,000. Tempat pertama, RM500. Maksudnya, dia buat tempat pertama tinggi, tempat ketiga banyak. Mana aku lah, Tuan Ju. Bukan bayar yuran. Nah, bukan aku lah, biar dapat nombor 3. Ilmu aku yang patut saya kuasai untuk menjadi seorang pendakwah yang cemerlang dan jelas. Yang pertama sekali, kita kena lulus dengan tuntutan-tuntutan yang pertama. Kenapa? Jangan kita semayang waktu pun tidak, pasti nak jadi pendakwa. Kemudian, untuk hampir dengan masyarakat, sebagaimana yang sahabat kuat, yang nak pergi ke China, dia belajar bahasa China. Yang nak pergi ke Afrika, dia belajar bahasa Barbar. Yang nak pergi ke Vietnam, dia belajar bahasa Rom. Maka sahabat-sahabat berjaya sampai ke agama. Nah, jadi sebab tu Nabi kata nak sampaikan sesuatu, dia layak dengan pencengok. Dia kata, Haji, jangan gantungkan mutiara yang mahal pada leher Haji. Maknanya, ilmu kita banyak, tapi masyarakat tu tak mampu guna, kita dihampakan juga. Maka buang masa dalam bab dakwah. Nah, dakwah satu perjalanan yang slow, jangan nak gaduh. Slow je, jalan slow and steady. Kerja lapar, kerja lapar. Kejayaan, jangan tengok. Itu memang Allah. Allah dah mana kita berjaya kita. Allah kata, sampai pada kita. Itu saja. Bila kita tidak ada nak narik-narik kejayaan untuk dapat banyak-banyak ini, orang ini akan berjaya. Soalan kita tentunya. Aku cara kenapa yang tak dibuat Afrika, kenapa? Atau pernah, kenapa sampai 2 tahun, tapi bila-bila tahun lagi? Kira sudah cukup omong untuk Ismelet. Dia ambil, dia pilih, mirip-mirip, dia cepat keluar. Dalam masalah jatah korban dan Afrika, dia bukan nak omong sebenarnya. Dia nak benda tu besar. Dan tak boleh buat korban. Walaupun benda tua benda. Dan dekat kami nyokong 60 tahun. Tapi ada yang pilih ni nanti. Contoh buat korban. Contoh lah kan lagi, contoh juga. Ini bukan kira omong. Dia kira besar. Jadi pada biasanya 2 tahun masa tahun 3 bilion kami dia sudah besar. Cukup lagi dia. Biri-biri hanya perlu 1 tahun masuk tahun ini. Soalan seterusnya. Bagaimana cara untuk membunuh binatang perosok, penitiku lalat dan sebagainya. Yang dibenarkan di dalam. Jangan seksa dia. Yang pertama jangan makhluk dia. Innama yu'adzibu billah Allah SWT. Yang beri makhluk binatang ataupun makhluk dengan api hanya Allah seorang. Kemudian jangan pakai selang. Ambil tiku, kepik pada selang dalam selang dalam air. Yang menazakkan, jangan buang. Dan semua dalam hadis, siapa yang pukul, yang tak tahu, cicak, sekali mati, gantung. 2 kali gantung, baru mati. 70 tahun. Jadi ulama pilih dengan hadis ini katoklah. Dan itu pun sudah dikatok dengan kuat. Jangan bila patah maaf hidup kita. Bila kamu nak membunuh yang benar dan salah, bunuh dengan cara ikhlas, dengan cara yang baik. Pada bagi perangkat itu boleh itu. Dia pun tuah minyak petu, dia pun cucu api, dia pun buka. Itu lagi ya, mengapinya lesung. Pokoknya harap kena rakan. Kenapa? Adakah boleh sebut lapar ampun tuan? Tidak akan kata sini ampun oleh tak salah. Dengan semua mati, tidak akan syirik dengan manusia. Yang pertama boleh kita minta ampun. Ada orang kata ampun hanya untuk Allah, tidak benar. Boleh kita minta ampun kesalahan kepada manusia. Ini sama dengan masalah firman dengan berkata. Sabda dengan berkata. Rasulullah bersabda, orang berkata padahal kita tak salah berkata. Nabi kata tak salah. Tapi kita nak senang lagi, nak elok lagi, Nabi bersabda. Nah, dan itu juga Allah berfirman, padahal Allah berkata Qala wa Qala masih berkata. Tapi kita Melayu ni indah dengan bahasa, kita kata Allah berfirman. Nampak tak yang berkira kita juga, saya minta maaf, saya tak buat dah, kata dia. Saya minta ampunkan salah saya. Tidak ada. Yang ada ni kita ada apa? Kalau kita nak berhadap dengan seseorang, hamba minta ampun, hamba mohon ampun, waktu salah. Kalau kita salah, kalau kita berhadap dengan sesuatu, iaitu orang jumpa Rasulullah, memimpin orang manusia yang manusia. Nabi kata, ana sayyidu wa ladhi adama. Daripada seluruh manusia yang ada daripada anda sampai kiamat, aku memimpin manusia. Orang jumpa Rasulullah, minta ampun lah. Kenapa? Ampunkan kami, ampun ada. Assalamualaikum ya Rasulullah. Maka assalamualaikum lah yang terbaik. Nah, jangan main ampun. Malaikat, dia buat adab pada pemimpin itu. Baru dia masuk, dia kata, saya memohon ampun adab. Next, adik adab apa? Mulakan cakap, mulakan adab dengan ampun, ini dipertikaikan. So, adab seterusnya. Adab ustaz, dia hendak. Tahu tak apa? Terangkan amanah sahab bumi putra. Jadi ada satu bandar syariah yang mengatakan hal. Ada bandar syariah yang mengatakan masih dipertikaikan tentang kehalalannya. Nah, jadi berlaku syubhat di situ. Asal dalam rekod, mula ambil, tak ada masalah ada. Ada jalan malam, masih tinggalkan. Masih tak tahu, bukan untuk paksa atas semua rakyat. Tak tahu untuk individu. Kalau isyarat sudah mulut, dilegakkan dengan perhaman. Kalau perempuan masih jahil dulu dia pakar, dai rambut. Bila dia tambah, dia cukur dah rambut. Perempuan ini dai rambut. Macam sekarang, dia dah puas hati dengan rambut kita. Nah, pada nama Allah ni kau main yang buat. Allah buat hati orang rambut mega, rambut kuning, rambut pelong. Kalau orang Georgia, orang Melanggeri, orang Muslim, orang rambut dia ni. Naik itu, Venezuela, Spain, orang putih, dia buat rambut mega. Dua rambut. Aku tak harap, masalah. Bukan dia buat. Nah, Allah buat lah. Kita orang Asia ni, rambut hitam. Orang Jepun, orang Korea, orang Malaysia, Filipina, Singapura, Tiongkok. Nah, kamu tak. Maka selagi mana rambut kita tidak berubah, tidak boleh kita jahit. Bila berubah, baru boleh jahit. Kenapa? Dah hukum kita jahit bila berubah. Kata kita ulama, siut tau. Kata Nabi, jahit rambut, jahit dan rambut dengan inai. Kenapa guna ayat jahit? Tak guna ayat inai. Yang sebenarnya bukan sunat menginai, sunat berubah warna rambut atau janggut. Cuma pada zaman Rasulullah, anak mencilup berubah warna rambut yang terkenal, yang dalam Nabi suka, minat namanya. Yang Melayu panggil inai. Bukan inai saja boleh, inai pun boleh. Dan syarat tidak menghadap rambut ataupun janggut daripada kena air ketika wuduk ataupun mandi. Faham? Baik. Kerana dia telah berubah, dia pun dah dia tidak inat. Inat tak ada masalah. Pasal dia sedikit kebanyakan inat, dia tidak menghalang. Tapi kalau jenis inat yang haru pada syarab, dia lekat pada patah rambut, kemudian kita masuk rambut dengan air padat, maka inat ini akan tertanggal diri dia. Bila tertanggal, warna saja yang lekat pada rambut. Yang ini haru pada syarab. Walaupun men in France, hukumnya haru. Nampak? Jadi bila perempuan ni, dia harap dia tidak yang boleh, padahal dia masih muda ni. Yelah, bukunya haram menjalani bertaubat. Bila dia bertaubat, wajib tak dicubuh pada dia. Kata orang, wajib cubuh? Belum ada tafsir. Lalu kena yang jenis, merhanam rambut, kena naik, wajib dicubuh kepada dia. Dan jadi mandi junub atau haidia, tidak usah. Nampak? Masa yang timun wajib, tidak dihimbah wajib. Tidak sempurna rasa rambut kepada air. Rasa rambut dengan air sehingga makin yang ada tak wajib. Maka jika tak sempurna mereka kena cukup. Cukup itu menjadi wajib. Sahabat yang jauh. Tapi perempuan ini telah bersabar. Dan yang digunakan warna perau, warna merah, warna hitam. Tidak berhadap air kapal jauh. Tidak wajib cukup. Bila manja, buanglah yang berwarna. Hancurkan itu. Next. Kalau dua-dua lantai yang rambut-rambut putih, jadi itu imam. Nah, ha. Sebab apa perempuan disunahkan rambut putih dan ketika dia berubah untuk menarik perhatian suami. Ini rambut putih. Suami tengok, oh, dah sepi. Lelaki boleh pakai inai yang dirambut. Boleh, tak ada masalah. Apabila sedang berubah. Berubah inai, tak ada masalah. Soalan seterusnya. Siapa munafik? Apakah orang munafik faham agama? Hukum bergaul dengan orang munafik. Munafik adalah dua. Yang pertama, munafik akidah. Dia diceritakan pada zaman Rasulullah. Dia pergi ke Rasulullah, dia pula-pula beriman. Lepas ini dimalikan pokok kafir, dia tambah orang kafir juga. Ini munafik akidah. Jadi, tadi pula-pula semayang pergi ke Mekah, kepada korban hati zakat puasa, dalam hati benci kepada Rasulullah. Benci pada Islam. Tidak suka pada hukum dalam Quran. Ini kafir di sisi Allah. Islam di sisi manusia. Ini munafik yang paling jahat. Yang kedua, munafik bagi perangan. Dia kasih pada Islam, kasih pada Rasulullah. Semayang dia cukup, tapi kadang-kadang dia cakap nipu. Kadang-kadang dia janji tidak betul. Yang Nabi kata, ayatul munafik istadasun. Tiga alamat orang munafik. Hak ni bukan munafik kafir. Berbuatlah dia macam orang munafik. Dia orang Islam, tapi cakap bohong. Macam munafik. Orang ni orang bidah. Jawabnya, orang munafik nak bidah, kita jangan ikut dan bersama dengan mereka. Orang yang munafik berbuat tak saja, kita boleh berkawan dalam keadaan hati dan nasihat. Kita tegur dia supaya tidak bercakap bohong. Sebelum saya masuk Islam, abang saya buat tentu kat tangan saya. Ada dua huruf tanda agama itu. Adakah wajib saya buat atau bagaimana? Orang kafir yang masih Islam ada tentu tak wajib buat. Sunat saja buat. Tetapi kalau buang, mudarat kepada nyawa, haram dia buang. Kalau dia buang, tetap mudarat kepada nyawa, sunat dia buang. Orang Islam yang masuk, yang Islam dah buat itu, wajib buang. Jadi orang kawan kita ramai, orang kafir, orang Hindu, dia masuk Islam. Kat tangannya dia gambar, rahmat, gambar, nipuloh, tokoh Hindu, dia tak buang, tak ada masalah. Dan ulama hadis tak payah buat. Muat dulu ni masa kami. Soalan seterusnya. Di mana kita tengah solat? Sebab saya pun dah tengok kita di dalam solat ketika matahari terbit dan terbenam. Memang matahari tengah menaik masa sunrise, kita tidak dibenarkan semayang. Matahari dah. Kita baru bangun pada waktu itu. Kita pergi ambil wudu dan bila kita angkat takbir, matahari baru keluar. Harus pada syarat. Yang haram, sengaja tunggu waktu nak terbit baru nak semayang atau waktu nak tenggelam baru nak semayang. Ini yang dilarang hukum yang haram. Apa hukum ayat jelasnya mengeluarkan perasaan dan tidak puasa hati kepada pemerintah? Dalam Facebook, adakah setiap ayat berbuat demikian, harus mohon maaf dalam sambil terus kita maafkan dosa sesama manusia. Sekali kita dalam anak wangi pada kerajaan, dia hentak kerajaan dalam pintu. Kerajaan pulau hentak dalam Pak Khabar Raya. Dia berawak itu. Dia ajak nak masuk Pak Khabar dan hentak kerajaan dalam pintu. Kerana kerajaan pilih milih Pak Khabar. Pak Khabar itu wakil. Jadi, pintu, raya ada pintu. Dia berawak. Dia gunakan. Putar ini lah di mana saja punya dia. Niat kita untuk mengikram, untuk jatiro, untuk nasihat, boleh faham. Bila tengok pemerintah ni jahat, sahaja lah, kita pun tegur dia. Kata tegur muslim itu adalah wajib. Tapi niat yang kita tegur, kita akan ditanya balik. Betul tak dakwaan? Hak kata ke pemimpin ni penipu dah sangat betul tak? Kalau betul tegur, kalau tidak, mungkin ditanggung dengan diri. Ada kita, lengkau-lengkau ini merintahkan syarat, tapi dia ada sempadan. Kenapa? Kadang-kadang tak nak kita kata, kerajaan menipu. Memang tak, dia menipu. Tapi dia menipu lah. Kerajaan menipu lah. Kerajaan menipu lah. Menipu ini. Ha? Kata lah, buat tanya. Padahal dia menipu janda. Menipu mana? Ada ajak pergi main, ada pemenang kata-kata kita ada hak lain, kita kata ada hak kita, tipu. Tipu mertua, ini tipu laki, atau tidak. Tipu pejabat, betul tadi yang saya dulu pasukan. Tak ada sepas kita, orang lain dulu pasukan. Tipu lah tu. Pasukan, tak pasukan, dua jam sama ni, dua kawan pasukan. Tipu apa tadi? Jadi semua tipu. Saya pun tak tipu. Pengantin tipu. Hari saya cuma masyarakat pemerintah tipu rakyat. Banyak tipu pemerintah. Betul tak? Jadi, keadaan kita sekarang puluh hari lebih. Jadi kita pun penipu. Penjual pemerintah tipu. Kata barang-barang potong harga pada harga lah. Penjual pemerintah tipu. Barang-barang pemerintah balik-balik. Bukan depan. Bila pada fikir bawah belakang. Okey. Nanti mau jual-jual lagi, mau nak jual barang-barang pun. Tipu lho. Jual teman rosok, lalu lho. Dia tipu lho. Oh, nanti yang saya tinggal ni, padahal. Dia tinggal dia, bapu lho. Tipu lho. Apa hukum simpan jantung hanya dengan tengah dan buah haram ke atas lagu mana ini Islam? Tidak ada sebarang tak yang katakan lagu lagu buah gini-gini jadi haram. Dia dalam kitab ul-liham, dalam kitab ul-syam, kitab menyatakan ragu, kitab pada menyatakan jago, hanya menyatakan pandangan-pandangan, bukan daripada hadis. Nah, maknanya dicukur habis semua ni, ditanggung cotik bawah ni. Ni kata penama haram, dipanggil jago, kondang, semanyok. Nah, dipanggil susah lagi ni. Susah lagi ni, tahu bawah ni. Macam tak boleh dia keluar, cuma ni. Nah, tapi bukan hadis. Kata-kata ulama. Jadi masalah jago ni kemahalan. Jago pendek ke, jago panjang ke, jago apa ke. Tak. Rambut jangan buat pendek. Rambut ni atas demi ni ada demi tanduk. Tak. Itu hukumnya ada sebut dalam haram. Cukur sebaruk, tinggal sebaruk. Kalau tinggal atas ni saja, kita tak kira ayam api tu. Jadi kita nak arwah, akhirnya jadi hujung. Bertani merupakan haram, adakah menjadi betul ragu dan jadi juga haram kerana dia mencuba jadi buah makan. Macam tadi kita kata apa yang haram kita lihat, haram kita ambil kapur juga. Bahawa perempuan sekali ini sengaja haram. Haram apa dia tidak ambil kapur? Haram juga akan berjauh. Lalu nak kahwin, boleh kahwin itu perintah syarat. Tapi jangan lebih-lebih tangan, ambil kapur. Ambil kapur itu boleh-boleh jadi kode. Sebagai kenangan tak, diri dia sebelah, kita dia sebelah, amin kamu, duduk atas berami. Maka untuk awak, kan boleh? Ni siok, tak puas hati dia tak berami, dalam isi penuh. Nak, nampak rambut, nampak kepala bau, nampak siok, belok, gigi belok. Dan itu dah, berhenti, nampak kira kita tengok, nak rusak. Kalau tak kira duduk atas kira kasi, yang puas pada tamar, berhenti, tak kau puan dia tak ada kaki, tak lagi gigi tak kacang. Kau puan masuk kau kaki, tak lagi naik tak kau mani. Jadi pelik-pelik itu tu. Tak betul, hanya hati-hatinya jadi bodoh. Tak puan hati dah dalam bilik, buat ni mesti mana pun tau. Outdoor. Ha, outdoor, ready, water. Ha, bila tu. Eh, nak dalam air. Oh, dah nilai atau pokoknya. Orang baru. Ada benda yang bodoh lah. Jumlah kita dari tak jawab. yang juga yang kita rasa lebih daripada yang kita ambil. Itu saja. Kita cuma anggapnya, aku ambil 500 rasa. Rasa lebih lagi. Nak masuk rasa lebih lagi aku ambil. Lagi 1,000 lah. 1,000 tu dah lebih dah. Dah 8,000. Lepas dah kena ada, dah berapa dah. Tak bayar 1,000. Jadi apa tu jadi 700 jadi bayar hutang 300 seratus. Tak ada masalah sedikit. Wajib kena bayar. Jangan buat minyak itu. Hukum masuk pertandingan tomai. Siap-siap sokat yang memang akan mencedera dan kita harap. Sokat yang kami kita pakai adat mereka, maka ini tidak mencederakan kita. Yang menyehatkan kita, suatu hukum yang diharuskan. Nah, mau pakai anak ni dia tak? Tak, pakai paha muka. Paha muka, awal-awal haram tau. Nabi haramkan kita buka muka. Walaupun dalam peperangan. Jadi bukan peperangan. Dalam sokat saja. Hukumnya haram. Nah, pakai muka tidak boleh. Jadi yang boleh ni ulama kata, masuk air tinju yang guna adat melindung muka. Jadi tidak punya muka. Mas tinju orang tak pakai melindung muka, haram pada Nabi kata, haram buka muka. Kenapa? Sebab kata orang kan, lembu lah itu. Lembu ni memang tak ada. Ui tu bau. Kenapa? Tak boleh kena habis ni. Kalau tak ada belakang, tak ada buruk belakang. Tak ada muka. Tak boleh. Semasa berlawan dengan pintu orang, dah pakai dua ketat. Apa hukumnya? Orang laki-laki masuk pakai dua ketat yang nampak bentuk tubuh. Tapi, tapi kalau nampak bentuk kemaluan, haram. Nampak kedua ni. Nampak perlu lepas dari keluar tu. Keluar mereka beri. Buat tempat. Nak keluar pekat. Kena nampak betul perlu. Makro. Nampak betul rindu. Makro. Nampak betul benda dia pinggang dia. Makro. Tapi nampak betul kemaluan depan. Nampak. Dalam perempuan, kalau perempuan nampak betul besi pun haram tau. Nampak betul ringan, haram tau. Dia macam benda ringan mainnya, dalam macam ini, dalam kisah tu, tak pernah haram tau. Dan yang perempuan, wajib dua. Pertama, tutup orang yang tak nampak pada kulit. Yang dua, jangan nampak bentuk tubuh. Kalau laki-laki makro, mereka nampak kemaluan. Nampak kenawan kemaluan jadi haram. Kalau laki-laki pun ringan, dan yang aurat, anggota laki-laki. Tak sama dengan anggota perempuan. Nah, daya tarikan itu lebih orang perempuan. Macam sebelum ini kita letak kereta kaki. Model baru. Nah, sebelum ini kita letak rambut ini daya baru. Apa dia orang tengok? Orang kita tengok kaki, tak tengok. Rambut ini. Tengok. Orang tadi, orang dah tengok dah boleh. Kaki. Ni kamu jadi, tengok hati ni tengok orang laki-laki ni orang perempuan. Orang perempuan tengok orang yang nampak ke mana. Betul, benih dia kita nak pening dah tengok. Harap benih dia yang duduk tepi rambak pun nampak benih. Kita tengok, langgar dia nanti. Kalau tak, kita tak nak. Tak jadi suruh tu, nak. Pakai baju baju. Sudah pakai baju kelapa. Duduk kat saya bilai, saya tak perlu. Ada tak orang yang tengok? Kau tengok? Anak saudara isteri kita yang perempuan pun kita boleh salam tidak patah dekat ismayah. Jawabnya, mu boleh damai kalau begini. Boleh, ni mahram sementara. Kita damai dengan seorang perempuan. Perempuan itu jadi isteri kita. Dia ada anak saudara. Kita boleh kahwin dengan anak saudara perempuan kita isteri kita ni. Bila kita cerai isteri kita. Malah, habis hijau, kahwin pula dengan anak saudara bini. Jadi hukumnya, batal air ismayah. Nampak? Masa itu perempuan, tentu perempuan, batal ibayah dalam mata, tapi telah dengan salah itu, kali dan dua kali itu, tidak batal. Batal ibayah. soalan seterusnya. Apakah hukumnya melihat aurat perempuan dalam TV? Jadi kata itu aurat, aurat di mana dia? Aurat di ma haluma apa benda? Ru'yatu, maknanya benda yang haram lihat. Ada ulama wasari ma yajibu satu kalau benda yang wajib dia tutup. Jadi bila sebuah aurat, haram kita tengok. Maka aurat perempuan ni dia usah pergi kita tengok. Dia tengok waktu kita, dia tengok aurat ni dengan waktu kita. Dengar waktu kita habis. Tidak pertama, tidak penting kita. Dia nak tengok rambut perempuan. Rambut perempuan dia tengok dia usah pergi. Faham? Dalam masa sekarang ni kita duduk berkala apa dalam masa tertengok, bawa kerja tertengok waktu tidak tertengok. Tapi yang pertama di mana Malaysia tak tertengok, tengok nombor. Tapi dia sedikit. Kenapa? Tapi jangan ada pilihan dia tengok. Masa besar semalam kau orang majlis demi dia sedikit je. Jangan begitu. Kata ulama kata dia sedikit. Dia sedikit usul untuk berzinat. Tapi yang begini banyak lama-lama jadi banyak juga. Sebab laki-laki ini dicuba oleh Allah, bila dia tengok perempuan, dia juga tengok. Jangan kata saya tak ada hak dan saya tak tertarik dengan perempuan. Memang, mengusia. Terangkan secara ringkas. Rasul Nabi SAW, sebenarnya aku telah menyaksikan di rumah Allah bin Jahdah satu perkataan yang amat aku suka kepada dia. Seperti sayang kepada bunda merah, orang yang sangat bahagia. Kalau aku diajak meniti zaman Islam, sejaya aku menyaksikan dia. Adakah buah termasuk dalam jenayah hudud? Enak berhudud pelantan dengan tidak masuk buku ini dalam enak menghudud. Boleh dah dulu terangkan. Baik. Masa ada bunda merah, dia tak faham bunda merah. Banyak dalam hadis Nabi, Nabi kata siapa yang buat amalan ini lebih baik daripada dia mendapat unta merah. Ataupun maknanya siapa semayang dua rakaat lebih berharga daripada unta merah. Banyak sangat dalam hadis. Benda mana unta merah? Zaman Rasulullah ada kereta, tak ada kereta, tak ada motosikal, tak ada kapal terbang. Jadi Nabi buat misal benda-benda yang murah kalau berkaitan unta merah. Zaman Rasulullah banyakkan kalau perjalanan yang jauh unta. Perjalanan dekat unta. Unta yang paling mahal sekali dan paling menjadi kebanggaan pada zaman Rasulullah, unta merah. Unta merah ni hanya dua kabilah unta Arab yang boleh hasilkan. Sekarang boleh hasil terbangkan ini unta merah. Macam lembu main batu lembu dekat Sepanyol. Kau lalu tak lepas. Dua keluarga saja di Semanyol yang boleh kena keluar lembu tanduk tak lepas. Kau naik tak jauh. Dan kau cinta lembu naik. Jadi lembu-lembu daripada keturunan ni lah. Kau masuk tandingan kau kena. Untuk kau tak lembu. Lembu-lembu kau jadi keturunan lain. Kau pergi ke Mexico. Kau pergi ke Argentina. Kau jadi liga dia tidak menarik. Kau liga kau pun lembu kau jadi tanduk kau kena. Nah. Semanyol. Dua tempat saja yang terkenal lembu hebat bunyi ini. Sampai $80,000 ekor, $40,000. Maka zaman Nabi, keterangan pun baik unta. Unta yang paling hebat, yang dipanggil-panggilnya, unta merah. Bulu warna merah, macam kain, macam kafe. Ha, kalau lain bulu warna koko, macam kita tengok kat sini Taipei, tak roh. Tak roh tu macam tu. Ha. Maka siapa unta merah? Kali sekarang, kalau rasa ada merah ni, risiko spider. Ha, harga $3,000. Maknanya kan sekarang kita cakap mungkin hari punya amalan ni lebih baik daripada mendapat sebuah merah 360. Maknanya bukan nak banding-banding semua lebih mahal bagi ilmu hari kuliah. Lebih mahal lagi mendapat Allah beri muhadi semayang maaf cukup mahal. Jadi Nabi Muhammad bandingkan dengan unta merah hebat tau, murah tau. Tapi kalau murah satu amalan sana Allah beri padamu hebat daripada unta merah lagi. Jangan tahan, jangan salah faham bahawa dia merah. Itu saja cerita dia. Soalan seterusnya. Masalah buruk. Buruk memang tidak ada kodoh di zaman Allah. Dan buruk berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah kodoh ini menang. Setelah Nabi Rasulullah telah wafat, Quran tak turun lagi, tidak ada kodoh. Faham tak? Jadi yang ada tafsir. Nama ada pemikiran daripada qadi dan pemerintah. Ada orang yang lama kerajaan, kerajaan itu kerajaan yang baik, yang soleh, yang beriman. Maka hukumnya tidak telah dihukumkan seperti mana wudu. Nama melainkan dia melakukan jenayah wudu. Tapi semata-mata buruk, maka dia tidak ada. Ada wudu, ada pemakaian pendapat. Setelah dia satu tahun dalam mazhab Hanafi, dia masukkan buruk dia juga dalam wudu. Tak ada masalah. Tapi dia bukan daripada wudu. Dia ijtihad. Maksud masalah ijtihad, keputusan dia berbagai-bagai. Siapa soalan yang terakhir pada malam ini? Yang kita tak sempat jawab, ada lebih kurang 3-4 dai. Ini lebih kurang dia. Ataupun 5 dai. InsyaAllah kita datang balik. Kali panjang omong, 2015. Bila menambah tentang ibu bapa yang cacat ilmu agama, melarang anak laki-lakinya untuk kahwin awal. Kedua, mengenai ibu bapa yang tak mahu menghasilkan tempat makan laki-laki dan perempuan dalam majlis perkahwinan. Baik. Orang laki-laki perempuan, dia ni, zaman Rasulullah, supaya perempuan duduk belakang, laki-laki depan. Tidak ada tabir, lalu dapat diletak tabir. Tapi bila habis semayang, yang perempuan keluar dulu, lalu laki-laki keluar. Nah, menunjukkan di situ, kita diajar dalam salat berjemaah, haram mukhalatah, haram campur-campur, selagi kita mampu buat. Maka dalam masjid kita pisau, dalam majlis makan kita pisau. Nak buat majlis kahwin, maka kita jadilah orang yang ada di supaya terlatih dengan majlis orang yang Allah kata surah yang tahu lazina yang tahu dan lazina yang tahu. Adakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Jangan bersama. Kita orang tidak, orang dengar dalam agama, buat dalam masing-masing. Nah, orang kaki, dia buat, tak buat dia. Kita jangan patut dia. Kita buat dulu. Tak bagi letak kita. Tulis itu. Perempuan, laki-laki. Nah, muslimah, muslimi. Tak ada masalah. Ada kumpul kampung tak buat, di kampung tak buat. Tak faham. Simpul. Bukan tak sana. Bukan kena buat kahwin ini. Orang pulak kena tutup, kena tahu. Tak itu. Nah, tidak pernah campur kodak orang jadi jadi sama macam kelak malam dengan cucu tentang padahal masih masih kahwin. Jadi dah kita kita haji kuliah di Quran itu di haji biar ada duduk sikit. Nah, jadi perempuan sini laki-laki sudah memadai. Tak mati jauh dia tak paling kurang kilometer jauh. Ataupun benar ada pokoknya tengah tak raya. Dekat tu tak apa, sekurang-kurangnya ada kesilapan. Ada kita orang yang dan tak hukum pun salah. Kemudian ibu bapa ni pula sekarang dia tak mahu bagi kahwin anak-anak ni. Sebab tu dia tak mahu bagi kahwin. Banyak sebab. Yang pertama yang menyebabkan budak-budak juga kahwin dia letak harga mahal. Macam tadi kita sebut. Tak, lepas 15 ribu, 10 ribu pun dia mahal pada awet-awet. Tak. Dan Nabi kata perkahwinan yang paling berkah, yang paling rendah pas kahwin. Tapi kita tak dengar. Tak dengar, perempuan tak dengar. Seolah-olah perkataan Nabi, kita tak dengar. Kita tak berberkah, kita nak orang pandang, kita tinggi. Orang belah 10 ribu, anak 10 belah. Kau jom kamu 5 belah, aku 8 belah. Jom main gitu. Nah, ini masalah. Ada ibu bapa yang dia memilih. Bukan pilih dengan calon isteri atau suami anak dia. Dia dipilih calon besar. Ini banyak pun lagi. Dia marah anak dia tak suka kahwin dengan pilihan dua orang. Dia apa kata kakinya ayah suka dah dia ni, ayah dia. Ayah suka mak dia lah, ayah suka dengan dia. Dan mungkin dengan mak dia, unik kok semua dia. Ini banyak ibu bapa buat sekarang. Sedangkan anak dia ada pilihan. Anak jadi maksud. tidak ada sepahaman. Salah kata saya. Dua tahun juga, tidak. Mula kau minta, sudah kau minta dari sini. Jadi kalau anak kita tak suka, kita tengok, hak dia pilih tu, nah, ada kita datang dalam agama, buka kaki yang buat itu, buka kaki tahu doa Allah, ada tahu di mati, semayang di pulih waktu, walaupun pada mata tak bisa banyak. Tapi ingat, nampak, bila bertanding, terus yang banyak. Tengok dulu masa kita punya. Nah, yang sepuluh macam, ini bila kahwin cukup, cukup. Lagi beranak, lagi cukup. Lagi beranak, lagi cukup. Tak ada apa yang tak cukup. Habis rezeki, kita mati. Nampak? Ya, kita ni kadang-kadang orang tak berkata orang tu pakai sebelah, ada nyantung, kadang tu ada yang bawa kami juga pulau dia semua hutang ada orang ini yang muda ni muda ni Islam ini ke orang tak benar semua ada dalam orang tak benar nak tengok model ni semua ni banyak harap tapi dalam buat kahwin biasanya orang berkata semua lah ayam itu kenal. Nabi kata kita ada atau mantap tahu lah. Bila mantap ini. Jadi datang dalam hari tadi. Berisi anak kamu. Dan kamu tengok agamanya yang okey. Mana tak biar kita ustaz pun. Biar kita kerajaan pun. Biar pasal proses macam meja. Tapi dia okey. Agar ustaz di orang. Tidak rasuah. Nabi nyaruh. Semayang ni okey. Mantap ini. Nabi kata selalu ini. Nabi itu isi tahu dia kepada ayah perempuan. Mok. Jangan makin campur. Muak bukan wali. Tapi yang berlaku dalam masyarakat, muak lagi banyak wali. Dah wajib Allah. Dah wajib. Nah, pada muak tak kena. Jadi juga ayat ini. Yang lainnya, yang tak nak dengan yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi, yang tak muak. Dan ini yang tak nak baik. Dan ini muak nak tu. Dia kata, nak dia pakai mutu. Lalu pada kerja, mak ni tak kenal. Anak saya kata, buat pulang mutu kerja. Dia kata, lepak. Anak tak buat pulang dengan hari, mak ni betul-betul. Anak kata, ayah bina wajib. Ya, wajib. Tapi wajib ni. Dan kita minta maaf dan ambil masih keluar-keluar panjang sangat pada malam ini. dan kita akan dipertemukan sekali lagi pada kehadiran kita di lain kali. Kita doa sikit kepada Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadzal jam'a ma'luma wa ja'al tafarruqana min ba'dika tafarruqan ma'luma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'a syaki wa la ma'luma. Rabbana inna anta rabbana fina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi.